Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah itu memang tidak memerintahkan kecuali dalam agama itu sing ikhlas bersih. Ah, begitu ibu, bapak, pengen tidak begitu, Han? Sing bersih, bagaimana nih caranya? Baik, jadi ada ciri-cirinya katanya orang ikhlas itu. Yang pertama, ciri orang ikhlas itu jarang kecewa. Kenapa jarang kecewa? Karena pikirannya tuh cuma dua yang kepikir. Satu, meluruskan niat. Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Sesudah itu, silahkan. Apa yang terbaik menurut Allah? Ya. Yang penting saya sempurnakan niat, sempurnakan ikhtiar. Jadi enak, merdeka orang yang ikhlas tuh, Bu.